Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Masjid Raya Ukhuwah rahimakumullah. Sebelum menerangkan khutbah Jumat, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Untuk Jumat ini, khotib sekaligus imam Ustadz Tamam Sudaryono dan muadzin Bapak Murdan. Penerimaan infak Jumat tanggal 27 Maret 2015 dengan jumlah Rp6.800.000. Informasi pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari di Masjid Raya Ukhuwah pada maghrib menjelang isya. Untuk pengajian Jumat malam nanti insya Allah diisi oleh Ustadz Miftahul Ulum dengan materi kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan hari Sabtu Ustadz Abu Ja'far dengan Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan hari Minggu Ustadz Hasan Basri dengan kajian kitab Bulughul Maram. Hari Senin Ustadz Abu Ja'far dengan Nawakidul Islam. Dan hari Selasa Ustadz Abu Soleh dengan fikih. Dan seperti biasa hari Rabu belajar qiraah. Dan setiap Jumat pada sholat subuh ada kultum subuh. Informasi selanjutnya, kegiatan manasik haji yang dilaksanakan setiap hari di Masjid Raya. Setiap hari Minggu dimulai pukul 10 hingga pukul 12 Wita. Bagi para jamaah yang masih berada di lantai 1, kami mohon untuk naik ke lantai 2 karena masih banyak sofa yang kosong. Dan para jamaah yang membawa HP, kami mohon untuk sementara dinonaktifkan. Sekian pengumuman dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Tamam Sudaryono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

kecuali kita memujinya dengan sepenuh kesempurnaan yang Allah miliki, dan juga kita mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sangat banyak, yang demikian banyak yang tidak akan mampu seorang hamba pun untuk mengkalkulasinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi lain setiap seorang hamba dari keturunan Bani Adam ini ingin menempuh jalan al-haq, ingin menempuh di jalan sunnah, maka pasti dan pasti di sana ada musuh-musuh, ada makhluk yang lain dari kalangan iblis dan bala tentaranya yang terus menghadang, yang terus menantang, yang berusaha untuk menghalangi setiap hamba Allah yang berusaha untuk mengamalkan di atas sunnah, mengamalkan al-haq, meniti jalan Islam yang hak ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sampaikan, yang Allah ceritakan, bagaimana syaitan yang dipimpin oleh iblis laknatullah alaih berusaha untuk menghadang hamba-hamba Allah dari jalan siratal mustaqim, yang mereka tatkala telah putus asa dari rahmat Allah, maka mereka menyatakan, ala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktarahum syakirin. Demikian di surat Al-A'raf, surat yang ketujuh di Al-Quran kita, ayat yang ke-16 dan ke-17. Di sana tatkala syaitan telah merasa putus asa dari rahmat Allah, kemudian dia menyatakan, qala fa bima aqwaitani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, ya Allah, la aqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh kami akan menghalangi, menduduki setiap orang-orang yang akan meniti dari jalanmu yang lurus, ya Allah. Bahkan keseriusan syaitan ini ditunjukkan dengan upaya dia menggoda manusia, mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan dan samping kiri, seolah-olah tidak ada celah lagi bagi kita hamba Allah untuk bisa terbebas dari makar-makar jahat syaitan ini. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud syaitan mendatangi dari arah depan yaitu berusaha menggoda, menghalangi anak Adam ini untuk ragu dan ragu, agar supaya anak Adam ragu dengan kehidupan akhirat kelak, sehingga dia menganggap akhirat itu sesuatu yang sepele, bahkan lebih ekstrim daripada itu, bahwa dianggap akhirat itu adalah sesuatu yang tidak ada. Sebagian lagi yang agak ke bawah menganggap akhirat itu tidak kekal. Na'udzubillah. Ini adalah sebuah perangkap dari perangkap-perangkap jahat syaitan. Kemudian juga syaitan mendatangi dari arah belakang, dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, di antaranya terus-menerus membisik-bisikkan hamba Allah dari kalangan Bani Adam ini untuk terlalu cinta dunia, sehingga dia melupakan akhirat yang lebih penting. Kaum muslimin, bahwa kita hamba Allah, kaum muslimin tidak dilarang mencari dunia. Mencari dunia dengan cara yang syar'i adalah bagian dari ibadah. Mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istri serta saudara-saudara yang ada di bawah tandungan adalah ibadah. Namun kemudian, kalau sampai dunia ini selalu menjadi tujuan utama dan pertama di dalam kehidupannya, melupakan akhiratnya, inilah bagian dari perangkap syaitan. Kemudian mendatangi dari arah kanannya, dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an, adalah membuat manusia itu supaya mereka senang untuk melupakan amal-amal kebaikan, dimotivasi agar manusia tidak mau untuk berbuat kebaikan dan menyepelekan amalan-amalan kebaikan. Dan sebaliknya dari arah kirinya diantaranya yaitu menggoda manusia agar supaya manusia ini cinta dan senang dengan amal kemaksiatan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di ayat yang lain, di surat As-Sad, di surat Sad, surat yang ke-38 di Al-Quran kita, ayat yang ke-82, bahkan syaitan menjelaskan, la aqwiyannahum ajma'in. Sebelum menyatakan ini, syaitan mendahului, fa bi izzatik la aqwiyannahum ajma'in, kata syaitan. Sungguh demi kemuliaanmu ya Allah, Bani Adam ini akan aku sesatkan semuanya. Ini wahai kaum muslimin adalah satu pernyataan perang dari syaitan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah dari keturunan Bani Adam. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan juga tujuan syaitan menggoda Bani Adam, yaitu syaitan menginginkan agar supaya kita hamba-hamba Allah ini agar tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dinyatakan di dalam salah satu ayatnya, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, bahwa syaitan itu menghendaki agar supaya hamba Allah yaitu berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Salah satu bentuk kesesatan dijelaskan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, i'lam anna dhalalah haqqad dhalalah an ta'rifa ma kunta tungkir wa antung kirama kunta ta'rif iyyaka wa talawun fi dinillah fa inna dinallahi wahid. Ketahuilah wahai hamba Allah, sesungguhnya kesesatan, sebenar-benar kesesatan itu adalah kesesatan yang sebenar-benarnya, kesesatan itu adalah, kata Hudzaifah ibnul Yaman, an ta'rifa ma kunta tungkir, kalian menganggap sesuatu itu ma'ruf padahal dulunya kalian menganggap hal itu adalah mungkar, dan antung kira ma kunta ta'rif, anda menganggap sesuatu itu mungkar padahal dulunya kalian ini menganggap sesuatu itu adalah ma'ruf. Hati-hati kalian wahai hamba Allah dari talawun, dari yang tidak punya prinsip dalam beragama. Ketahuilah bahayanya talawun, pelin-pelan dalam memegang prinsip dalam urusan agama ini, karena sesungguhnya agama Allah ini adalah satu. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keseriusan syaitan yang sedemikian rupa, Sementara di sisi lain, kita hamba Allah dari keturunan Bani Adam ini, terkhusus kaum muslimin, diketahui betul oleh syaitan bahwa diri-diri kita ini adalah makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang sering lupa, makhluk Allah yang zalim bal zaluman jahula. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu betul-betul zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jauh dari sifat adil. Dan mereka adalah zaluman jahula, benar-benar jahil. Ini diketahui dengan benar oleh syaitan. Sehingga dari celah-celah yang sedemikian rupa ini, syaitan berusaha untuk terus menjerumuskan manusia. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah wahai kaum muslimin, di antara senjata yang dahsyat, panah-panah syaitan yang diluncurkan untuk meluluhlantakkan iman-iman kaum muslimin seperti kita ini, adalah di antaranya adalah syahwat wasyubhat, yaitu adanya upaya dari syaitan yang terus mendorong manusia untuk mengikuti hawa nafsu buruknya, mengikuti hawa nafsu dalam diri-diri mereka ataupun hawa nafsu orang lain. Dan juga sedemikian rupa syaitan terus berusaha untuk melancarkan panah-panah dahsyatnya ini, membuat manusia ini ragu akan agamanya, membuat ragu akan keyakinannya, membuat ragu akan Islamnya, membuat ragu kepada sunnah an-nabawiyah. Ini semuanya adalah dua senjata syaitan yang banyak memakan korban. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kita menghadapi berbagai macam perangkap-perangkap syaitan yang sangat dahsyat ini tadi, yang berusaha untuk menyesatkan hamba-hamba Allah, yang berusaha untuk meragukan keimanan dari hamba-hamba Allah, yang berusaha untuk mendegrasi takwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai agama Allah yang sempurna. Wahai kaum muslimin, Allah tidak membiarkan begitu saja hambanya terombang-ambing dan terus dipermainkan oleh syaitan. Allah yang menurunkan agama dengan sempurna ini, agama Islam yang sedemikian sempurna ini, terus berusaha untuk mengeluarkan hambanya dari berbagai macam kesulitan. Walaupun di sana syaitan, makhluk Allah ini mempunyai potensi yang lain, yaitu tatkala melakukan godaan kepada hamba-hamba Allah, syaitan itu tidak bisa dipantau oleh manusia, syaitan tidak bisa dilihat oleh manusia. Sementara innahu yarakum huwa waqabilu min haitsu la tarawnahum, syaitan ini dan juga para bala tentaranya memantau kalian, melihat kalian, sementara kalian wahai hamba Allah tidak bisa melihat mereka. Namun jangan putus asa wahai kaum muslimin, azakumullah, jangan kecil hati. Islam hamba Allah, kaum muslimin, agama Islam yang dimuliakan Allah ini selalu memberikan jalan keluar dari berbagai masalah yang dialami oleh hamba-hamba ini. Di antaranya yaitu, kalau ingin kita terbebas dari jerat-jerat jahat syaitan tadi, di ayat ke-83 dari surat Sad tadi, tatkala syaitan menyatakan fabi izzatik la ugwiyannahum ajma'in, maka dilanjutkan di ayat itu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang pertama yaitu hamba Allah harus mengikhlaskan dirinya di dalam beragama ini karena Allah. Jangan kalian beragama karena riaan wala sum'ah. Jangan kalian beragama ingin dilihat orang lain. Kalian beribadah sangat khusyuk kalau dilihat orang banyak. Sementara kalau sendirian kalian bermalas-malasan, la, ikhlaskan kalian beragama di jalan Allah. Sungguh-sungguhlah kalian beragama di jalan Allah ini. Jangan mencari penilaian manusia. Carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa untuk menghadapi senjata syaitan berupa syahwat, maka ini harus dijawab dengan penuh kesabaran. Tanamkan dalam diri-diri kalian dengan kesabaran. Dan tatkala syaitan menyerang kalian dari sisi keraguan-raguan, meragukan berbagai macam keyakinan yang Anda miliki yang telah kokoh, maka hadapi dengan keyakinan. Yang demikian itulah Allah akan berikan kemenangan dan kepemimpinan kepada engkau wahai kaum muslimin. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ke-32, surat As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna minhum, dan telah kami jadikan pada sebagian mereka a'immatan, pemimpin, kepemimpinan yang bagus, yang mereka memberikan bimbingan kepada umat ini di atas bimbingan syariat Allah, di atas perintah kami, kata Allah. Tatkala mereka mampu menghiasi diri-dirinya dengan kesabaran dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 3 dari halaman 9 sampai 11. Pada saat itu, tatkala muslimin ini kokoh keimanannya, kokoh pemahamannya, sungguh-sungguh dan serius di dalam mengamalkan agamanya, maka pada saat itu setan jerat-jeratnya tidak akan mampu untuk menembus keimanan kaum muslimin. Dan tatkala kaum muslimin itu sabar, tatkala kaum muslimin ini di dalam menjalankan agamanya kokoh, maka syahwat itu akan lemah, tidak akan bisa menggoyahkan kesabaran seorang hamba. Inilah yang ketiga yang dijelaskan bahwasanya di antara jalan keluarnya. Kemudian yang keempat wahai kaum muslimin, yaitu hendaklah kita banyak-banyak doa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari makar-makar jahat syaitan yang terkutuk ini. Jangan kita mengandalkan kepada ilmu kita, jangan kita mengandalkan kepada keimanan kita, jangan kita mengandalkan kepada ilmu yang kita miliki dan tawakal yang kita miliki. Lah, tapi bertawakallah kalian kepada Allah, bersandarlah kalian kepada Allah, bahwa menyadari kita adalah lemah, kekuatan itu hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah hendaklah engkau bergegas beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian telah berilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di tengah-tengah kita menjalankan kesibukan di dalam beragama ini, yang jelas tidaklah mungkin kita akan bisa terus-menerus istiqomah di atas jalan al-haq ini. Maka untuk tetap kita harus berada di jalan istiqomah ini, mengharuskan diri-diri kita untuk serius di dalam beragama ini. Senyampang umur kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah, senyampang diri kita ini masih diberi kesempatan untuk menghirup udara di dunia ini, maka pada saat itu, pada saat sekarang ini, jangan disia-siakan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hamba-hamba Allah yang mudah dibengkokkan, disesatkan oleh syaitan adalah hamba-hamba Allah yang lupa untuk berzikir kepada Allah. Adalah hamba-hamba yang lupa untuk bersyukur kepada Allah, sebagaimana di ujung atau ayat yang kita baca di pertemuan pertama kita tadi, syaitan menyatakan bahwa wala tajidu aktsarahum syakirin, ya Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan dan mayoritas dari Bani Adam ini bersyukur kepadamu, ya Allah. Dan dalam hal ini perkiraan syaitannya adalah betul. Memang hamba-hamba Allah dari kalangan manusia ini sedikit sekali yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Bersyukur kepada Allah sangat sedikit sekali, wahai kaum muslimin. Ini penting untuk kita terus berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, agar kita terbebas dari makar syaitan ini tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, satu hal yang perlu kita sampaikan, bahwa kenapa syaitan sampai sedemikian rupa balas dendamnya terhadap hamba-hamba Allah dari kalangan Bani Adam ini, dilatar belakangi antara lain sifat sombong mereka, sifat penentangan mereka. Mereka merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Syaitan merasa lebih hebat daripada Bani Adam. Dan yang kedua, karena hasad. Ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwa kesombongan itu adalah menjadi penyebab seseorang untuk ditolak masuk jannah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarrah min kibr. Dijelaskan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah tidak akan masuk jannah apabila di dalam diri seseorang, di hati seseorang itu ada sebedar dzarrah, ya ini satuan zat yang terkecil dari kesombongan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu sombong, yaitu batarul haq, menolak kebenaran, menolak Al-Qur'an, menolak Al-Sunnah, menolak hadis-hadis Rasulullah yang sahih di atas pemahaman salaful ummah, ditolak. Ini adalah bagian dari kesombongan dan juga meremehkan manusia. Demikian yang kedua, yaitu al-hasad. Ketahuilah bahwa hasad ini ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-hatof. Hasad ini akan meluluhlantakkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, sebagaimana api yang akan melahap bahan bakar yang kering. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dipesankan oleh salah satu syair, tatkala kita menghadapi berbagai macam cobaan dan godaan serta tantangan dari syaitan ini, ikutilah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kita mencari-cari jalan selain jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan dibuktikan oleh generasi terbaik, yakni generasi para sahabat. Di syair dinyatakan, turidun najah walam tasluk masalikaha innas safinah la tajri alal yabas. Kalian menginginkan keselamatan wahai hamba Allah, sementara kalian tidak melalui, tidak menempuh jalan-jalan yang telah pasti, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya safinah, perahu itu tidak akan pernah bisa berjalan di atas daratan yang kering. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang sabat iman-imannya, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas di dalam beragama ini. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk beramal, dan semoga Allah membantu kaum muslimin ini untuk terus beramal hingga umurnya dicabut dan menjadi orang yang husnul khatimah. Semoga Allah membantu kaum muslimin dari makar-makar musuhnya, dari kalangan kafirin dan orang-orang rawafid,